بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kita sekarang masuk hadis yang ke-19 dari bab At-Taubah. Berkata Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala وعن زير بن حبيش قال أتيت صفوان بن أسال رضي الله عنه أسأله عن مسعى الخفين. Kata زير بن حبيش, aku datang kepada صفوان بن أسال رضي الله عنه, seorang sahabat. Aku datang untuk bertanya kepadanya tentang mengusap al-khafain, mengusap di atas khafain. Kita ketahui al-khafain itu adalah pembungkus atau pelindung kaki, penutup kaki yang terbuat dari kulit. Namun di sebelah bawahnya tidak ada yang keras. Berbeda dengan sepatu. Kalau sepatu di bawahnya ada talas yang keras. Sementara khufain tidak. Mungkin zaman sekarang jangan dipakai. Khufain juga hukumnya sama dengan kaos kaki. Maka dalam masalah khufain ini sama hukumnya dengan kaos kaki atau sepatu yang menutupi, syaratnya menutupi dua mata kaki. Faqala ma ja'a bika ya Zir. Bertanya Sufyan kepada Asal, apa yang membuatmu datang ke sini, Wazir? Fakultu ibtigha al-ilm. Maka jawab oleh Zir, tidak lain dan tidak bukan aku datang ke sini untuk mencari ilmu. Maka Safwan ketika mendengar ucapan dari Zir ibtigha al-ilm, beliau mengatakan innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi radiyan bima yatlub. Ketahuilah bahwa malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Ini menunjukkan ridhonya mereka atas orang-orang yang menuntut ilmu. Faqultu innahu qad hakka fi innahu qad hakka fi sadri al-mas'ala khufain ba'da al-gha'id wal bawl. Kata Zir, ada iskal, ada permasalahan yang mengganggu di dadaku, yaitu permasalahan mengusap atas khufain setelah buang hajat besar ataupun buang hajat kecil. Wa kunta amran min ashabin Nabi SAW. Dan engkau adalah salah satu seorang dari antara sahabat-sahabat Nabi. Wajitu as'aluka, maka sekarang aku datang untuk bertanya kepadamu. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an? Apakah engkau telah mendengar Nabi SAW menyebutkan tentang hal ini? Maka dijawab oleh Sofwan, qala na'am. Betul. Nabi SAW pernah berkata, berbicara tentang masah al-masah al-khafain. Maka jawabnya, kana ya'muruna idza kunna safaran, idza kunna safaran aw musafirin alla nanzi'a khafafana thalatha ayyamin wa layalihinna illa min janabah. Betul, kata Sofwan. Bahwasanya Nabi SAW telah memerintahkan kepada kita, ketika kita dalam keadaan safar, maka tidak perlu untuk melepaskan khauf kami, atau kalau zaman sekarang, kaos kaki kami, atau sepatu kami, thalatha ayyamin wa layalihin. Tidak perlu melepaskan sampai batas waktu 3 hari 3 malam. Illa min janabah. Kecuali karena janabah. Lakin min ra'id wa bolin wa na'umin. Hal ini berlaku 3 hari 3 malam ini. Kalau batal karena ra'id, buang hajat besar atau bolin, buang hajat kecil atau naumin, tidur. Menunjukkan Sofwan meyakini bahwa tidur termasuk pembatal daripada wudu. Fakultu hal sami'tahu yadhkur fil hawa syai'an. Pertanyaan kedua dari Zir, apakah engkau wahai Sofwan telah mendengar Nabi SAW berbicara tentang al-hawa, telah berbicara tentang sesuatu tentang al-hawa. Apa itu al-hawa? Diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, nanti insyaAllah ada, yaitu al-mahabbah. Rasa cinta, itu al-hawa. Maka ketika ditanya apakah apakah ada sesuatu pembahasan tentang al-hawa, tentang cinta, maka beliau menjawab, na'am, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Bahwa satu hari aku bersama Rasulullah SAW ketika dalam keadaan safar. Fa baina nahnu 'indahu idnadahu a'rabi bi sautin lahu jahwari. Maka ketika itu datang seorang A'rabi dengan suara yang keras. Ya Muhammad. Wahai Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah SAW nahwa min sautihi. Ha ummu. Maka jawab oleh Rasul dengan suara yang sama kerasnya, yaitu dengan ucapan ha ummu. Kemarilah, kemarilah. Ada apa? Faqultu lahu. Aku katakan, kata Sofwan kepada Arab Badu itu, waihaka ughdud min sautik fa innaka inda Nabi SAW. Celaka kamu. Turunkanlah, rendahkanlah suara kamu di hadapan Nabi SAW. Karena sungguhnya engkau ada di hadapan Nabi SAW. Qad nuhita an hadza. Engkau telah dilarang untuk melakukan perbuatan seperti itu, mengeraskan suaramu di hadapan Nabi. Maka si Arab Badu itu tadi mengatakan, wallahi la'aktub Demi Allah, aku tidak akan mengecilkan suaraku. Qala al-Arabi. Berkata Arabi kepada Rasulullah SAW, al-mar'u yuhibbul qawma wala mayalhaqu bihim. Seseorang cinta kepada suatu kaum, akan tetapi dia tidak bisa serupa dengannya. Qala Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Yaumal qiyamah. Maka dijawab oleh Nabi SAW, seseorang itu bersama orang yang dicintainya kelak di yaumul qiyamah. Famazala yuhadditsuna hatta dzakara baban minal maghrib masiratuhu ardhihi aw yasiru raqib fi ardhihi 40 aw 70 aman. Dan Rasulullah menjelaskan, sampai beliau berbicara tentang sebuah pintu yang besar yang berada di arah barat, yang luasnya seperti perjalanan seseorang 40 aw 70 aman. Lebar pintunya itu seluas atau sepanjang 40 atau 70 tahun perjalanan seseorang. Menunjukkan besarnya pintu yang ada di arah barat itu. Pala Sofyan, Ahadur Rawi, berkata Sofyan Ahadur Rawi, Kibal Syam, itu arah Syam. Khalaqahu Allah Ta'ala yawmal khalaqas samawati wal ard. Pintu itu diciptakan oleh Allah, kata Rasulullah SAW, ketika diciptakannya langit dan bumi. Maftuhan li taubah la yughlaqu hatta tatlu'u syamsu minhu. Pintu ini tidak akan tertutup sampai terbitnya matahari dari sana. Pintu itu akan terbuka untuk orang bertaubat. Dan tidak akan tertutup sampai terbitnya matahari dari ini, artinya dari utara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya. Wal hadis hasan sahih. Hadisnya kepanjang, mengandung banyak fawaid. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala, hadza hadis min ahadits at-taubah allati saqaha al-muallif rahimahullah fi bayan mata tanqati at-taubah. Hadis ini hadis yang berbicara tentang taubat. Makanya oleh muallif rahimahullah taala ditaruh, diletakkan di bab at-taubah. Di dalam hal ini diterangkan tentang kapan pintu taubah itu akan terputus, akan tertutup. Di samping tentang al-taubah, hadis ini pula meliputi sekian banyak fawaid. Di antaranya, jadi yang utama kenapa hadis ini diletakkan di bab ini, karena berbicara tentang taubat. Bahwa pintu taubat tetap terbuka, tidak akan tertutup kecuali ketika matahari telah keluar dari arah barat. Diterangkan pula besarnya pintu taubat itu, sebesar sejauh perjalanan 40 tahun atau 70 tahun jalannya. Bayangkan kalau satu hari katakanlah seorang berkendaraan sederhana bisa menempuh 40 kilo, katakanlah seperti itu. Kita asumsikan 40 kilo sehari, atau lebih dari itu, maka tinggal dikali 1 tahun, yaitu 365 hari, dikali 40 tahun atau 10 tahun. Sangat jauh sekali. Sangat besar sekali pintu taubat ini yang Allah telah ciptakan. Sehingga orang untuk bertobat tidak perlu berdesak-desakan. Orang yang mau bertobat tidak perlu untuk takut kehabisan apa tempat. Tidak ada itu. Selama jasad, selama roh masih ada di badan kita, selama matahari belum terbit dari arah barat, maka pintu tobat terbuka lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang utama dalam bab ini, dari hadis ini. Kata Syekh, hadis ini pula membawa fawaid, faedah-faedah, pelajaran-pelajaran penting, banyak sekali. Di antaranya adalah An-Nazir bin Hubeish ata ila Sofwan bin Affan radhiyallahu anhu min ajli ilm. Zir datang untuk menuntut ilmu kepada Sofwan, sang sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Faqala lahu Sofwan bin Affan innal malaikah la tadha ajnihataha li talab al-ilm radiyan bima yadlub. Ketika Zir mengatakan untuk menuntut ilmu, maka Sofwan mengabarkan fadilahnya orang yang menuntut ilmu. Di antara fadilah orang menuntut ilmu, dia akan mendapatkan naungan oleh malaikat dengan meletakkan sayap-sayapnya di atas orang-orang yang belajar ilmu. Ini menunjukkan bahwa malaikat terido padanya. Akan tetapi kata Syekh, ditegaskan wal murad bihi ilmu syar'i, ilmu ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud ilmu, kalau ada kalimat ilmu dalam syariat, dalam Al-Qur'an ataupun sunnah, ketika ada pujian terhadap ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i, bukan ilmu yang lainnya. Amma ilmu dunia, balai dunia, adapun ilmu dunia, untuk yang dunia, ada manfaatnya tentu. Kita tidak merendahkannya ketika itu dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi itu untuk dunia. Lakin talab al-ilm, al-ja'abi Nabi SAW, waladhi fi sana wal mada wal has alaihi fil Quran sunnah, wanau min jihad fisabilillah li'an hadza din qama bi amrayn. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang Rasul telah menyebutkannya, yang sunnah telah, apa Al-Qur'an telah menyebutkannya, yang di sana ada pujian, ada sanjungan, ada motivasi untuk kita belajar seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau sunnah. Dan barang siapa yang menuntut ilmu, maka kata Syekh, wa nau' minal jihad fi sabilillah. Belajar ilmu agama adalah salah satu bentuk jihad fi sabilillah. Karena kata Syekh, agama ini tidak akan berdiri kecuali di atas dua perkara. Yaitu, qama bil ilm wal bayan, wal silah was sinan. Yang namanya ilmu tidak akan berdiri tegak kecuali dengan ilmu dan bayan dan silah was sinan. Hatta inna ba'dal ulama qala inna talabal ilm afdal min al-jihad fi sabilillah bisilah. Sebagian ulama mengatakan bahwa talabal ilm, menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama lebih afdol daripada jihad fisabilillah yang menggunakan senjata. Kenapa? Li'anna hifdzu syari'ah innama yakunu bil ilm wal jihad bis silah mabni 'alal ilm. Karena penjagaan terhadap syariat ini tidaklah bisa kecuali dengan ilmu. Begitu pula jihad yang menggunakan senjata itu pun ditegakkan di atas ilmu. Maka orang-orang yang mengatakan jihad tanpa ilmu bukanlah jihad yang syar'i, tapi jihad yang kemungkinan akan terjatuh pada jihad yang bid'ah. La yasiru mujahidin wa la yuqatil wa la yahjum wa la yaqsim al-ghanimah wa la yahkum bil usara ila an tariqil ilm. Tidaklah seorang mujahid berjalan memerangi musuh, menyerang, ataupun ketika dia mendapatkan ghanimah, bagaimana cara membaginya? Ataupun ketika mereka mendapatkan tawanan, bagaimana hukum tawanan-tawanan itu? Semua ini perlu ilmu. Semua ini antariqul ilm. Semua ini di atas jalan ilmu. Oleh karena itu kata Syekh, fal ilmu huwa kullu syai'. Ilmu itu di atas segala sesuatu. Oleh sebab itu pula tadi dikatakan inna talabal ilm afdal min jihad fi sabilillah bisilah. Ilmu, menuntut ilmu itu lebih afdal dibanding jihad fi sabilillah menggunakan silah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu, yang mempunyai ilmu sekian derajat. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu. Tadi dikatakan innal malaika la tata ajnihataha, maka wada'al malaika ajnihataha li talabil ilm, menunjukkan apa? Radiyan bima yatlub wa ihtiraman lahu wa ta'ziman lahu. Malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk orang-orang yang talabul ilm ini menunjukkan bahwa dia ridha atas orang-orang yang menuntut ilmu, bahwa para malaikat ihtiraman lahu, menghormati mereka, ta'ziman lahu, mengagungkan mereka. Makna ketika malaikat meletakkan sayap-sayapnya itu menunjukkan bahwa malaikat ridha dan mengagungkan dan menghormatinya. Masalah lain dalam hadis ini ada pelajaran, yaitu anahu yanbaghi idza askala syai'un ayas'al wa yabhath amman huwa a'lam bi hadha syai hatta la yabqa fi qalbi haraj mimma sami'a li anna ba'dhan nas yasma' syai min al ahkam syar'iyyah wa yakunu fi nafsihi haraj wa yabqa mutashakkikan mutaraddidan la yas'al ahadan yazilu anhu hadha subhat hadha khata. Kata Syekh, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, hendaknya seseorang itu ketika ada masalah tentang sesuatu, dia harusnya bertanya, mencari jawaban dari orang-orang yang lebih tahu, lebih berilmu darinya. Sehingga tidak terus-menerus kalbunya itu bimbang dari apa yang ia dengar. Dia harusnya mencari jawaban dari masalah yang ia dapati, sehingga tidak terus-menerus bimbang, ragu-ragu, tetap tidak bertanya kepada seorang pun. Nah, tetapi hendaknya tanya kepada seorang sehingga tidak terus-menerus dalam kegelapan atau di atas subhat ini. Kalau dia terus-menerus demikian, tidak bertanya, ini adalah sesuatu kesalahan. Bal insan yang bagi lau ayas al hata yasa ila amri yatma'in ilaihi wala yakwa indahu khalaq. Seharusnya yang namanya manusia bertanya ketika ada masalah. Bertanya, mencari jawaban sehingga dia mendapat jawaban yang tepat dan mendapatkan ketenangan, tidak terus-menerus di atas keraguan. Maka dalam hal ini Zir bertanya kepada Sofwan tentang sesuatu yang dia ragukan, yang dia bingungkan, yaitu apa? An al-masah ala khufain. Tentang bagaimana nih caranya mengusap khufain ketika ada iskal, ketika dia telah buang hajat atau telah hajat besar atau hajat kecil. Maka dijawab oleh Sofwan, betul, telah ada tuntunan dari Nabi sebagaimana dalam hadis bahwa Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengusap akhof ketika kita batal. Itu yang diajarkan. Bahkan diterangkan la nanzi'a khaffafana thalatha ayyamin wa layalihinna illa min janabah lakinna min ra'id wal bul wal naum. Janganlah kita melepas kaos kaki kita atau sepatu kita selama 3 hari 3 malam ketika kita dalam safar, kecuali karena janabah. Adapun 3 hari 3 malam itu untuk orang yang safar dan batal karena buang hajat besar, buang hajat kecil, atau karena tidur. Dalam hadis, hadis ini menunjukkan apa? Subut masah ala khufain. Adanya hukum itu betul-betul ada. Bahkan dikatakan oleh para ulama, qad tawatarat al hadis an Rasulullah SAW. Hadis-hadis ini telah mutawatir dari Rasulullah SAW. Bahkan telah ditulis oleh para ulama masalah khufain ini di kitab-kitab akidah. Misalnya tulis zakaru masalah khufain fi kitab al-aqaid wa dhalika li anna rafidah khalifu fi dhalika. Kenapa sampai ditulis di dalam kitab-kitab akidah? Karena Syiah, Rafidah menyelisih masalah ini. Falam yusbitul masalah tuhin yu'ankaru. Mereka mengingkarinya, menolak hadis mengusap di atas tuhin. Walaupun hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Akan tapi tetap saja mereka mengingkarinya. Naam. Adapun ahli sunnah, mereka mengatakan al-mas'ala khawfaini min syiar ahli sunnah. Mengusap di atas sepatu ataupun di atas apa kaos kaki atau khafain, ini adalah salah satu ciri-ciri ahli sunnah. Ini adalah syiar ahli sunnah. Wa min umur al-mutawatir indahum. Dan ini perkara yang mutawatir. Allati laysa indahum fiha syak an Rasulullah sallam. Tidak ada keraguan di dalam masalah mengusap ala khafain ini. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan laisa fi qalbi min al-masah syak. Tidak ada sedikit pun keraguan di hatiku tentang mengusap ala khafain. Akan tetapi ketika kita akan melakukan mengusap di atas khafain itu ada syarat. Ada tiga syarat. Yang pertama adalah kita mengenakannya dalam keadaan suci. Kita mengenakannya di dalam keadaan suci. Yang kedua, kita ayakun lemasa alaihima fil hadas azwar. Mengusapnya itu disebabkan batal karena hadas yang kecil. Bukan hadas besar. Oleh karena itu dalam hadis apa dikatakan? Illa min janabah. Kecuali karena janabah. Lakin al-ra'id wal-bol wal-naum. Akan tapi, berlakunya hukum masah ini untuk orang-orang yang batal karena buang hajat besar atau buang hajat kecil ataupun karena tertidur. Atau yang belum dihantar di sini itu karena buang angin. Yang ketiga, ayakuna al-masah fil mudah alati haddadaha an-Nabi SAW. Mengusap ini akan boleh diberlakukan ketika masih dalam waktu tenggang yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW itu. Buat orang mukim, yaum wa laylah. Satu hari, satu malam untuk orang mukim. Adapun orang musafir, salasa ayyam wa bilayaliha. Tiga hari, tiga malam untuk orang musafir. Ketika saya safar, maka saya tidak perlu untuk melepaskan kaos kaki kita. Kalau kita mau, kita tidak melepaskan kaos kaki, atau khufai, itu tidak mengapa. Sehingga ketika wudu, kita cukup mengusap di atasnya saja. Yang berikutnya, Zer pula bertanya tentang hal sami'a min Nabi SAW yakulu fil hawa syai'an. Apakah engkau mendengar dari Nabi SAW tentang cinta, kasih sayang? Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, al-hawa al-mahabbah wal-mil. Yang namanya hawa itu adalah rasa cinta atau kecondongan. Maka ketika ditanya demikian, jawabnya apa? Naam. Kemudian diceritakan kisah tentang seorang Arabi, seorang Arab gunung Arab Badui yang bersuara keras memanggil Nabi SAW. Padahal bersuara keras di hadapan Nabi ada sesuatu yang bukan haram, karena Rasul, karena Allah Taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl tajhari ba'dikum li ba'd an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau meninggikan suara-suara kalian di atas suara Nabi. Jangan engkau mengeraskan ucapan seperti kalian mengeraskan dengan tali apa dengan yang lainnya. Kalau itu yang terjadi, akan rusaklah amalan-amalan kalian dan kalian tidak merasakannya. Ancaman seseorang yang bersuara keras di hadapan Nabi, maka antah baka amalakum wa antum la tashkurun. Si Badui bertanya, al-mar'u yuhibbul qawm walamma yalhaku bihim. Seseorang cinta pada satu kaum, akan tetapi dia tidak seperti itu dalam amalannya. Ya'ani yuhibbul qawm walakin amaluhu duna amalihim. La yusawihim fi amal. Keterangan Syekh, yang dimaksud ucapan Badui itu adalah, kalau ada seorang yang suka atau cinta kepada satu golongan atau satu kaum, akan tetapi amalannya di bawah amalan kelompok itu tidak sama dengan amalan-amalan orang-orang itu. Mereka orang yang ketakwaannya tinggi, sementara saya cinta kepadanya dan aku tidak bisa menjalankan seperti dia. Bagaimana ini? Ma'aman yakunu ayyakuna ma'ahum awla. Yang ditanyakan adalah bersama siapa saya? Maka dijawab oleh Nabi, al-mar'u ma'aman ahab yawmal qiyamah. Seseorang itu bersama yang dicintainya kelak di yawmal qiyamah. Ini adalah satu kaidah yang perlu kita pegang. Al-mar'u ma'aman ahab yawmal qiyamah. Seseorang itu bersama yang dicintainya kelak di yawmal qiyamah. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengomentari al-mar'u man ahab yawmal qiyamah, beliau mengatakan, alhamdulillah, nikmat azimah. Ini adalah satu kenikmatan besar bagi kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ketika seseorang berkata kepada Rasulnya, apa? Bahwa dirinya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka jawab Rasul, innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau bersama orang yang kau cintai. Maka Anas mengatakan, fa'ana uhibbu Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'hum. Aku cinta pada Rasulullah SAW. Aku cinta kepada Abu Bakar. Aku cinta pada Umar. Dan aku berharap aku kelak bersamanya. Ini ucapan Anas. Merespon ucapan Rasulullah SAW, innaka ma'aman ahbabta. Maka langsung Allah mengatakan, aku cinta pada Rasulullah, aku cinta pada Umar, aku cinta pada Abu Bakar. Ucapan yang dilontarkan, dia berharap bisa bersama mereka, walaupun amalannya tidak sama dengan mereka. Maka kita pun sekarang harus mengatakan bahwa kita cinta pada Rasul, kita cinta pada para sahabat. Syekh mengajarkan kepada kita, wa'adha aydan nahmu نشهد الله عز وجل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وأصحابه وأئمة الهدى من بعدهم ونسأل الله أن يجعلنا معهم. Dan kita katakan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita cinta pada Rasulnya, cinta pada para khalifahnya ar-rasyidin, cinta dengan para sahabatnya, cinta dengan a'immah, para imam-imam al-huda setelah rasul, setelah para sahabat. Dengan demikian kita berharap Allah jadikan kita bersama mereka. Kita harus katakan kepada diri kita sekarang, dengan disaksikan oleh Allah, bahwa kita mencintai Rasul, kita mencintai para sahabatnya, kita mencintai Khulafa Rasyidin, kita mencintai imam-imam setelah para sahabat. Dengan demikian kita punya harapan kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Hadi busra lil insan annahu idza ahabba qauman sara ma'ahum wa in tassara bihi amaluh. Kata Syekh, ini adalah suatu berita gembira bagi manusia. Bahwasanya manusia ketika mencintai suatu kaum, maka ia akan bersamanya walaupun dia amalannya kurang, walaupun dia sedikit amalannya, tidak serupa dengan yang dicintai. Yakunu ma'ahum fil jannah wa yajma'u Allah ma'ahum fi hasar wa yashrabuna fi min hawdi Rasulullah sallam jami'an. Maka dengan rasa cinta kita kepada mereka, orang-orang yang saleh, kita berharap bersama mereka di surga, kita dikumpulkan bersama mereka ketika di hari kebangkitan, kita akan minum di telaganya Rasul bersama mereka. Amin ya Rabb. Semoga kita ditetapkan yang demikian. Maka wajib atas kita semua untuk mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai para sahabatnya, mencintai a'immah, mencintai orang-orang soleh. Sebaliknya, kita pun harus benci kepada orang kafir. Kita harus yakin mereka adalah musuh. Walaupun apapun yang dikatakan, apapun yang diungkapkan, dari ucapan-ucapan mereka, dia menunjukkan bahwa mereka apa adanya rasa kasih sayang, adanya rasa cinta. Kata Syekh, fa innahum lan taqarrabu ilayka illa limaslahah anfusihim wa mudarratik. Mereka itu tidaklah mendekat kepada kalian kecuali karena masalah mereka, kebaikan mereka, dan untuk kerusakan, doror kalian. Wa amma yataqarrabu ilayka limaslahatik fa hadza syai'un ba'id. Mereka tidak mungkin mendekatimu kalau untuk kepentingan kamu. Bohong itu. Jauh dari yang tidak mungkin. Kecuali kayak kata Syekh, in kana yumkin an najma' bainal ma' wan nar wa yumkin an najma' bainal mahabbatil kufar lana wa adawatuhum lana. Kecuali kalau kamu bisa menggabungkan, bisa mencampurkan antara air dengan api, maka kamu baru bisa menggabungkan rasa cintanya orang kafir kepada kita dengan permusuhan mereka kepada kita. Artinya sesuatu yang tidak mungkin. Menggabungkan antara api dengan air, sesuatu yang tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan mereka adalah musuh-musuh kita. Ya ayuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali-wali. Maka kita harus yakin bahwa orang kafir adalah musuh kita, bahwa orang kafir adalah musuh kita. Kita harus kita yakini. Dan ini menjadi kewajiban kita. Kita untuk memusuhi, tidak menyukai, itu ada di kalbu kita. Setiap orang kafir harus kita benci. Karena Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwa wa aduwwakum awliya. Itulah apa? Tentang mahabbah dan adawah. Kita wajib cinta kepada orang-orang yang beriman agar kita digabungkan kepada mereka, dan kita harus benci kepada orang kafir agar dijauhkan dengan mereka. Jangan sampai seperti orang sekarang ini, kecintaan mereka kepada orang kafir lebih tinggi, bahkan dijadikan rujukan, bahkan dijadikan harapan seperti mereka. Na'udzubillah min dzalik. Walhasil ikhwani fillah azakumullah, dalam hadis ini ada satu faedah yang Nabi alaihi wasallam telah tetapkan kepada kita, yaitu al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama yang dia cintainya. Fa'alaika ya akhi antushadda qalbaka ala mahabbatillahi wa rasulihi wa khulafa ar-rashidin wa ashabihi al-kiram wa a'immatul huda min ba'dihim litakuna ma'ahum. Oleh karena itu, kata Syekh, hendaknya kalian, wahai saudaraku, lebih bersungguh-sungguh, lebih mengecangkan kalbu-kalbu kita untuk mencintai Allah, untuk mencintai Rasulnya, dan juga mencintai Khulafa Rasyidin dan para sahabatnya yang mulia, dan juga A'immatul Huda setelah para sahabat, agar Allah tetapkan kita bersama mereka. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu akan dilakukan Allah. Semoga Allah mudahkan kepada kita, kita bisa mencintai para sahabat mencintai Allah dan Rasul dan para sahabatnya, dan juga orang-orang saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.